Semua ini tanda tak menjelma. Bilakah harap ini kan menjadi nyata. Seakan semua terjadi bagai tersirat dalam kisah kita, dalam cinta kita, dalam duka dan canda. Arahkah telah terlintas di dalam pikirmu seperti yang ku rasa di dalam hatiku. Ini kan kembali lagi bagai pernah terjadi saat bahagia cinta kita berdua. Senyummu yang menawan, oh, oh, wajahmu yang rupawan, menggoda perasaan, membawa keceriaan, lalu kan terbayang dan mengganggu. Di dalam pikirmu seperti yang ku rasa di dalam hatiku. Mungkinkah ini kan kembali lagi bagai pernah terjadi saat bahagia cinta kita berdua. Senyummu yang menawan, oh, oh, wajahmu yang rupawan, menggoda perasaan, membawa keceriaan, terbayang dan mengganggu tidurku. Bilakah semua ini kan datang menjelma? Bilakah harap ini kan menjadi nyata? Seakan semua terjadi bagai tersirat dalam kisah kita, dalam cinta kita, dalam duka dan canda. Senyummu yang menawan, oh, oh, wajahmu yang rupawan, menggoda perasaan, membawa keceriaan, lalu kan terbayang dan mengganggu tidurku. Senyummu yang menawan, oh, oh, wajahmu yang rupawan, menggoda perasaan, membawa keceriaan, selalu kan terbayang dan mengganggu tidurku. Senyummu yang menawan.